Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya guru kita semua Romo Ki Haji Agung Suhada yang hadir, sudah hadir di tengah-tengah kita, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini. Walaupun tadi di daerah sini sempat mati lampu sampai menjelang isya, mulai ada keturun barang, Dedi keturun, Khairul keturun. Sebelum maghrib sampai menjelang isya mati lampu, udane deres banget. Tapi alhamdulillah, iya, alhamdulillah akhirnya kita tetap bisa istiqamah untuk pengajian setiap hari Senin di Masjid Al-Hidayah ini dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan sebagai bukti mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terus menerus dapat kita lantunkan, dapat kita ucapkan sampai kita meninggal dunia kelak insyaallah, dan semoga kita dicatat oleh beliau sebagai umat Nabi Muhammad yang insyaallah akan dijanjikan syafaatnya kelak. Hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sebelum pengajian dimulai ada satu pengumuman. Tadi mana tadi amplop Al-Hidayah tadi mana? Hadirilah pengajian akbar Majlis Al-Hidayah, Majlis Zikir dan Salawat Al-Hidayah Sukoharjo, tapi besok tempatnya di Kecamatan Grogol. Lokasinya atau tempatnya di Musola Al-Ma'rifat Tunggul Teluan, Kecamatan Grogol. Masjid Asoleh atau Masjid Polisi Brimob itu ke selatan sedikit. Ya di situ, nanti di daerah situ ada musola baru, yaitu Musola Al-Ma'rifat insyaallah, bersama dengan Majlis Zikir dan Salawat Al-Hidayah, di mana majlis ini rutin dibuat setiap Selasa malam Rabu Legi. Itu keliling terus sekabupaten Sukoharjo, dan besok yang kebagian adalah Kecamatan Grogol. Insyaallah dengan pembicara Romo Kyai Haji Dr. Andes Muhammad Adib Zain MPDI, Pengurus Idaroh Aliyah Pusat Jamiah Al-Tariqah Al-Mutabara An-Nahdiyah. Itu satu pengumuman. Kemudian yang selanjutnya, kami mewakili pengurus Majelis Al-Hidayah, mewakili Masjid Jami Al-Hidayah, mewakili Radio Al-Hidayah FM, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan penjenengan semua, atas kesetiaan para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Kritik dan saran membangun luar biasa. Saya baru baca kosidah-kosidah aja ada SMS dari Purwodadi. Tat kok suaranya kok ratakan-ratakan piye? Suara saya memang ya begini ini. Ciri khasnya kira tekan. Nek tekan terus malah jadi vokalis. Terima kasih buat saran dan kritikannya luar biasa. Terima kasih buat para pendengar dimanapun Anda berada. Doakan terus Radio Al-Hidayah, Majelis Al-Hidayah dan majelis-majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama di Solo Raya ini. Insyaallah kita akan terus berusaha mengembangkan dakwah kita dimanapun dan kapanpun insyaallah. Kemudian saya mewakili rekan-rekan Majelis Al-Hidayah, Masjid Jami Al-Hidayah dan pengajian Al-Hidayah dimanapun berada. Kalau ada kekurangan, ada kekurang kompakan atau apapun, kami betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya buat para jamaah, diharapkan bapak dan ibu maju semuanya biar lebih komunikatif. Mungkin yang di luar bisa masuk semuanya, monggo. Buat bapak-bapak monggo maju saja, seperti biasanya merapat, mau duduk di sini monggo merapat saja yuk, biar bisa komunikatif, biar bisa lebih nikmat majlisnya, biar lebih barokah insyaallah. Acara yang selanjutnya yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Romo Kyai Haji Agung Suhada. Waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Monggo. Di atas mohon. Oh, tolong digeser, tolong digeser. Terus mejanya dimajukan. Pojokkan sana tuh. Oh, sana di sini boleh. Iya. Dari saya mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis shalawat dzikir tahlil yang saya hormati, para pendengar pecinta Radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada yang saya muliakan, wabil khusus panjenipun Bapak Kiai Haji Soni Parsono selaku Sohibul Hajat, yang mudah-mudahan yang hadir di sini mendapat rahmat, pertolongan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, dan keselamatan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut setianya, yang mudah-mudahan besok kita akan mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, alhamdulillah dalam suasana hujan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis. Saya biasanya kalau ceramah sekarang memang kuatnya kalau pakai kursi atau duduk, mengingat celana saya basah. Saya tahu diri. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tadi saya begitu datang ke kamar mandi peres sebentar karena hujannya luar biasa. Kebetulan gerobaknya dipinjam tetangga untuk hajat temanten. Tapi alhamdulillah saya senang mendengarkan sholawat tadi ya Allah. Bahkan sholawat Al-Hidayah ini kalau menurut saya tadi lain daripada yang lain dibandingkan dengan sholawat-sholawat yang lain. Di samping alatnya komplit, tadi saya dengar itu Thank you. Ada tegasnya. Insyaallah. Ini luar biasa. Tadi ada astaghfirullahaladzim. Ya, baru pertama kali ini saya mendengar tekek saja solawatan. Tekek iso solawat. Ada al. Masya Allah. Ya Allah. Ternyata kebahagiaan itu tidak diukur dengan uang, saudara. Ternyata mendengar sholawat Al-Hidayah ini tadi, wah Masya Allah, kayak pelendungan, pelendungan dipejet lho. Ya Allah, tadi bagus kembangannya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya pada malam hari ini akan berbicara nikmatnya kita berkolaborasi dengan Allah. Nikmatnya kita berhubungan dengan Allah. Orang kalau mau kolaborasi, bersyarikat, berhubungan, utawi celak dekat dengan Allah, dijamin satu, tidak rugi, tidak sakit hati, tur mesti badi. Mboten wonten ceritane Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Allah itu sakit hati. Tidak ada ceritanya orang yang dekat dengan Allah itu rugi. Mboten enten. Tapi kalau kita dekat dengan manusia, loro ati ya, rugi terkadang, atau mungkin kita diapusi. Jangankan dengan saudara, dengan tetangga, karo dulur men yo terkadang bisa seperti itu. Dengan anak pun terkadang kita sakit hati, Bu. Dikandut, cilik digedhekke, lara ditambakke, bodho dipandhekan. Setelah besar pun terkadang dia menyakiti kita. Suami istri terkadang juga begitu. Enten, Bu. Duwe bojone ku malah rugi. Mboten badhe. Enten. Luwe dikaplok. Ngelak digajul. Masya Allah. Manak ditinggal. Malah badhe legan. Rono jajake koncone mie ayam. Rene jajake bakso. Setelah punya suami rugi. Suami pun bisa rugi ketika punya istri. Artinya ketika kita kolaborasi dengan manusia, jangan harapkan kita tidak sakit hati. Tetapi kalau manusia itu mau kolaborasi, berhubungan, bersyarikat, berkumpul, bekerja sama dengan Allah, luar biasa. Maka Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan hadis dan Al-Quran, sunnah Rasul dan Al-Quran, satu amalan yang sangat sederhana, amalan yang sangat luar biasa sederhananya, tetapi menghasilkan yang luar biasa pahalanya. Kalau dalam promosi obat, cilik barangnya, gede kasihate. Barangnya cilik, neng kasihate gede. Seperti saya ini misalkan sakit, minum obat cuman sejentik kecil sekali. Mengke anggar obat niki wis diuntal. Badan yang besar kayak gini tuh bisa hancur penyakitnya mung goro-goro obat gedene mung sak jentik. Jadi harganya, amalannya mudah, murah, singkat, simple, tapi hasilnya masya Allah. Bu, saya tanya nggih, Bu nggih. Jenengan dikasih dream sak trek kalih masak ndas kula. Niku pilih pundi? Ya aja ngono, pilih ndasmu aja ngono. Tembunge nggih aja ngono, pilih ndasmu. Ndasmu kuwi ya. Lak pilih mas sing sak ndas kula to, Bu? Artinya sing sak trek dream wau murah. Tapi emas senajan mung sak kepel, oh larang. Lah ini lho, Bu. Ada amalan-amalan yang penak banget, sedikit sekali, dikerjakan mudah, tapi hasilnya ya Allah luar biasa. Mula kula niku sering matur, Pak. Gusti Allah niku janjane duwe awake dhewe niku ora nek batine blas. Yen kepomo rugi otomatis. Sebab Gusti Allah ora butuh awake dhewe, ning awake dhewe butuh karo Gusti Allah. Intinya seperti itu. Lah, tetapi walaupun Allah enggak butuh, tetapi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah yang luar biasa itu mempunyai kekuatan yang hebat bagi kita. Masya Allah. Contoh, Pak. Uang duwe niat elek. Niku kalih Gusti Allah, Pak. Dereng dicatet dosa. Lak nyeneng kita. Umpamane niat elek mboten sida, dicatet ganjaran. Ya Allah. Mula iso lho, Pak. Uang niku mlebu swarga mung gara-gara niat. Niat yang baik. Kita punya niat baik, niku dicatat pahala. Umpamane ra sida, pahalane ra dijaluk. Wis bacut dikeke. Sida tambahi melih. Niki urusan karo Gusti Allah. Yen kalih menungso jenengan dikongkon tuku rokok ra enek, dite jaluk bali. Ana apa enek? Wis pen sisan wae mboten enten. Jaluk bali. Artinya Bapak Ibu, hidup dengan Allah itu enak. Nah, cuman kebiasaan kita niku lak ngenten Bapak Ibu. Kita itu kalau beribadah kepada Allah itu seminimal mungkin. Ning yen njaluk saakeh-akehe. Niki kelakuane awake dhewe. Yen ibadah sak sithik-sithike, ning yen njaluk sak akeh-akeh. Enten lho, Pak, wong ndonga niku ya jenenge njaluk nggih, ra apa-apa. Mati niku mlebu swarga tanpa hisab lho. Enten. Ala mung njaluk, tembunge konten. Apa ora isin wong kelakuane wae ra cetha. Nggih. Tapi kalau ibadah diminiminkan, contoh Bapak Ibu, tarweh nggih. ada yang 11, ada yang 2-3. Niki padha benere misale. Ningku mengkilak sing payu 11. Konang titeni. 11 padha 11e. Loro salam, papat salam. Niku mengke sing payu lak sing papat. Terus delalah enten ulama besar bedah hadis, ada rawi yang mutawatir hadisnya cetha bahwa tarwih itu ternyata 2 rekat saja boleh. Mengke sing payu lak niki. Sing 2 rekat niki. Terus mengke ada perbedaan pendapat, ada ulama lagi bedah. Orang mung 2 rekat jebule tarwih kuwi hadise dhaif, lemah. Dadi ra tarwih iki ra apa-apa. Mengke sing payu lak sing niki. Dadi tarwih mboten enten. Artine endi sing gampang, endi sing enteng niku payu yen ibadah. Tetapi kalau kita minta kepada Allah berusaha seakeh-akeh mati tanpa hisab, sugih dunia, sugih akhirat, dagangane laris, wes pokoke macem-macem lah, utangnya akeh disauri, sing diutangi ngomong PN bae, wah ngoten iku pun macem. Sarep nyarutang kowe diwiriti yo, sing diutang ben ngikhlaske. Masya Allah. Nah di sini ada amalan Bapak Ibu, sederhana sekali, tapi hasilnya masya Allah. Ada hadis yang meriwayatkan Bukhari. Apa kata Rasulullah? Mamin muslimin yatawando fayuhsinu wudu'ahu thumma yakumu fayusalli raka'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Hadis rawahu Imam Bukhari. Maksudipun, tidaklah seorang itu, seorang muslim berwudu, fayuhsinu wudu'ahu tumulim baguske sapa muslim ing wudu'e, sumayakumu tumuli ngadek sapa muslim, fayusoli rakaataini maka salat sapa muslim 2 rakaat. Lajeng mukbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, ngadepke raine dan hatinya kepada Allah, ila wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Dados mung wudu sing bener, salat 2 rakaat khusuk niku ndadekke swarga. Penak banget. Lah, wudu sing bener niku terkadang susah, Pak. Mila Syekh Ahmad Akbar Saragani nate ngendika, wong iki angger wudune sak-sake, biasane salate ya sak-sake. Uwong ki yen wudune sak penake, biasane salate ya sak penake. Uwong ki yen biasane ora wudu, niku biasane ya ora salah. Kembali yang saya terangkan awal tadi, orang wudu niku lak terkadang golek penake, Pak. Mung wajibe mung gampang kok. Tangan, rai, kepala, kaki, sudah. Niku pun sah. Tapi kalau kita pengen sholat kita bagus, mestinya didahului dengan cara wudu yang bagus. Ngen celah-celah niku, ngen kuku. Kemu niku walaupun hukumnya sunnah, tindake. Yen ngendikanipun Kiai Jakarsi saking Jarkasi saking Demak, makna filsafate kenapa wudu kok kemu niku mbok menawa cangkeme awake dhewe elek niku iso dadi apik amarga kemu. Sakniki cangkem elek lah akeh diresiki nganggo kemu, tapi syariatnya juga ada, mbok menawa enek slilite ben metu, sebab jenengan Allahu Akbar slilit tertelan batal salate. Nggih to. Sliliten delalah kok iwak arep gua maneman. Dilek. Angger cokolane disemprot. Mulut kita bersihkan, hidung mbok menawa ngambung sing barang elek. Telinga walaupun sunah. Ada sebagian yang mengatakan wajib. Ning nenten Qur'ane kan mboten klebet. Apabila kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, ya diresiki insyaallah. Rambut niki lho, Bu. Pendapat Imam Syafi'i kali Hanafi kali Hambali benten. Kalau Imam Syafi'i sederhana sekali kebetulan. Pokoknya sing penting anggere nyelentir nganten men pun kena. Tapi kalau Imam Hambali sret balekke sret. Lah niku sing payu sing nyelentir kena niku sing payu. Mulai ibu-ibu tar kadang kalau wudu enggak lepas jilbab berani mong dirogohen sret sret mong diuntel-untel kaya ngoten. Sing penting nyelentir siji dadi sret sret. Niku payu. Terus sing laris niku. Jadi Bapak Ibu di sini diterangkan fayusinu wudhu'ahu tumuli mbagusake wudhu'ahu wudhune sapa muslim sumayaku mutumuli ngadeg fayusoli rokateni moko sholat sapa muslim rong rekaat ing dalem sholat rong rekaat mukbilun alaihi mabi kolbihi wa wajihi illa wajabat lahul jannah. Lah yen wis wudu apik salat bagus. Salat khusyuk niki sing susah. Kula mboten ngepal Bapak Ibu kaya kula jenengan ngenten niki. Ketoke ora duwe makom. Salat khusyuk. Saestu. Aja meneh kok khusuke Kanjeng Nabi. Awake dhewe salat kaya khusuke Abu Bakar saja susah. Abu Bakar niku nate lho Pak, salat dipanah ditumbak ra krasa. Mang nyoba. Ora sah karo tumbak, kali bedil langit niku mawon. Allahu Akbar bedil kupinge. Niku mengke jenengan wah langsung salat buatal nggoleki mlai klepek. Tetapi ketika Abu Bakar Allahu Akbar dipanah ditombak mboten krasa, krasane bar salat kok akeh getih takon niku getih jenengan Amil Mukminin jenengan salat mau dipanah mboten krasa. Napa mleh salate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku nate Pak beli buku bahkan sekarang banyak kiat-kiat salat khusyuk. Soalnya ini pun oke. Ustadz Abu Sangkan ini kok ngarang. Kula ponate melu cara sholat khusyuk di salah satu masjid besar ten Solo. Bengiwa. Bareng-bareng. Wah wudhune sik wapi. Mulai dari wudhu bareng-bareng. Sunah wudhu dikerjakan. Wes. Bar niku terus ndonga wudu Allahumma ja'al minat tawabin wa ja'al minal mutatahhirin dan sebagainya. Bareng niku salat, Pak. Allahu Akbar. Kebetulan pesertanya banyak yang sudah kenal saya, mungkin sebagai penghormatan kula kan ngarep cedhak kalih imami. Allahu Akbar itu jam 12 malam. Kiat salat khusyuk. Ngadek ketok nu suwene setengah mati Pak. Gek kula asam urat, wul lorone jan. Nang sikil malah misuh-misuh tok enake niku. Misuh-misuh tok. Kula maca biasa kula niku anggere salat sunat Al-Fatihah terus Al-Kafirun, rampung. Klonteni kok randang rukuk-rukuk tambahi Al-Kafirun meneh. Kula tambahi Sabihis. Niku ngadek terus. Astagfirullah. Begitu rukuk ati kula wis wah aja-aja engko ya rukuke suwe, pun kula ora kusuk. Lah awak kaya kula niku njlungup-njlungup apa to, Pak? Gwedene kaya ngene rukuk niku kaya-kaya wuleh arep ndrukuk. Akhire kula pasang kuda-kuda, sikil tekan kula jokke maju jelek wis. Jadi mboten jejeg, wis sikile ngene. Wis kowe. Arep njaluk pirang jam tak tandangi kowe. Wis iki aku niatku ora salat ndang cepet rampung, aku ndang mulih. Salat rong rakaat niku kaya jeneng salat tarawih 23 rakaat sak rampunge. Kula terkadang gumun dik sing diwaca apa. Gumun kula, wah suwene masyaallah bar niku kula wis sumpah serapah, ra khusuk-khusukan. Wis ra khusuk, sing penting salat memang waktu genep ditampa karepmu ra ditampa ya karepmu wis. Wis rasah khusuk-khusukan. Ternyata menjadi sholat khusyuk itu susah. Gek Kanjeng Nabi Abu Bakar puenake. Terus kesimpulan saya sederhana Pak. Nabi nanti dipun tangleti sahabat. Ayu amali ahabu illallah ya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalatu ala waktiha. Amalan apa yang dicintai oleh Allah ya Rasul as-shalatu ala waktiha, salat tepat pada waktu. Wis jenengan Allahu Akbar kegiatan tinggalkan jenderal ten masjid niku pun hebat. Tapi salat khusyuk yang saya praktekkan tadi ternyata wah masyaallah. Mboten iso, Pak. Allahu Akbar kafirun rampung. Tambahi sabihi, tambahi kulhu. Kula mikir iki tenanan ora to jane ora to. Begitu rukuk suwene setengah mati. Waduh ya Allah. Kaya arep jungkel-jungkel. Wong kaya kula rukuk tenanan plek ngenten men ra iso, rada ngadeg ngenten. Kan ngenten ra iso, Pak, karena posisi badan gemuk. Gek suwe sikil tengen joke siji nyoh. Oe. Jadi penak banget kaya wong jegang ngoten ya. Wes sak jam rong jam rukuk tak tandangi wae. Wes iki aku niate ra rukuk ning jegang kok. Susah. Tapi coba minimal Bapak Ibu, ketika kita dipanggil oleh Allah mboten nyepelekke. Kelemahan kita itu kan nyepelekke, Pak. Ngantos Gusti Allah wanti-wanti. Bahwa orang yang sholat berjamaah itu kelak di akhirat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka akan ditempatkan di permadani yang indah, di taman yang mewah. Masya Allah. Kulon jenengan ngenten iki ditimbali Pak Bupati, Pak Wardoyo misalnya, wah jelantal. Jamaah Alidayah nanti jam 11 ke kabupaten, wah rapat sih seragam mungkin ngayuk kelambi abang, kabeh kali kotak-kotak gitu undangannya jam piro, jam 11 aja ngasih telat, jam 10 teko kono wah, jam 10 teko mereka nganggu wangi-wangi kan kalau terlambat malu diundang Pak Bupati malah nggawa stempel mbok menawa dikei bantuan, padahal undangannya orang niku, malah nyepake stempel sisan. Tetapi ketika kita diundang Allah duhur jam rolas, sowan jam loro, Pak. Gusti Allah kon ngenteni ning masjid to. Napa ra cilaka to? Mbok kita itu action sama Allah. Lho Gusti Allah, jenengan ngundang kula kan jam 12 to, mang pirsani kula jam rolas pun, jam 11 pun sowan. Tur klambi kula apik, batikan, sarungan necis gawe lenga wangi. Le. Mang pesane Gusti Allah, mang banding kae. Nika dong cik dolan, dong cik nyambut gawe. Nika iwak payek nika. Mang tonton kula niki. Coba kita itu action di hadapan Allah, pamer di hadapan Allah. Gusti Allah, mang pesane kawula njenengan bengi nika turu angler. Jingkrong. Padahal kula gleh mang pirsani jam 2 kula pun sowan jenengan Gusti Allah. Pamer. Ya Allah, panjenengan maring kula rezeki kathah to. Gleh niki mang pirsani kula dumke nika kantor semeten nggih kula. Wa ineh Lha Gusti Allah njenengan kan mriyen nambahi kathah kula dum kuwi luwih kathah melih. Setiap njenengan nambahi kathah kula kedum nggih kathah le mang tonton. Mang bandingi kalih tangga kula nika sing cethil. Ngono. Kita ini mbok di depan Allah action. Gusti Allah niku kan dipameri awake dhewe seneng. Lah kesalahan kita itu pamer di depan manusia. Menungso niku cekelane angel, Bu. Selagi jenengan disenengi elek diapik-apik, selagi jenengan digedhingi apik dielek, elek. Menungso niku dicekel buntute angel. Selagi kita baik dengan dia, mbok jenengan kelakuane eleke kaya ngopo? Dibela. Selagi dia tidak sayang sama kita, kita wong apik, dielek-elek. Tetapi kalau kita action sama Allah, wah masya Allah. Gusti Allah, jenengan sak ben sasi maringi kula arta kalih yuto, sing sak yuto kula dumke, sing sak yuto nggih keperluan kula Gusti Allah. Gusti Allah nambahinya, tak nambahi 3 yuto. Gusti Allah 3 yuto menika, sing sak yuto setengah kula dumke, sak yuto setengah nggih kula. Wah apik bocah iki. Tuambene jedet 4 yuto. Jenengan lagi dikei pisan jedet 3 yuto kaget dinggo dhewe kapok Gusti Allah kaya rasa dikei neh duntal dhewe dikei ra didom kowe mung dipuangan dhewe cuwet wis setengah mati kaget. Orang itu kalau mau berkolaborasi dengan Allah berarti termasuk orang yang sholatnya baik, wudhunya baik, Kanjeng Nabi ngendika ila wajabat lahul jannah. Masuk surga kok dipeksa lho lak nyanyelke to niki kalih Kanjeng Nabi, diwajibke dipeksa penlebu swarga. Padahal awake dhewe sing golek swarga tenanan niku men durung karuan entuk niki malah dipeksa. Lah monggo ibu-ibu mulai saat niki jenengan pun ngertos hadise saking Imam Bukhari, yen wudu yo diapikke tenan, salate yo belajar tepat waktu. Yen khusuk sing penting awake dhewe bismillah. Allahu akbar pun. Kalau kita khusuk, wah. Mengangger orang itu tepat waktu begitu dipanggil, sowan panggil, sowan panggil, sowan, insya Allah sedikit demi sedikit itu akan khusyuk. Uang niku mengangger solatnya khusyuk terhadap perilaku kehidupan ini akan berpengaruh sekali. Nikum. Yang kedua Bu, niki masya Allah penak tenan. Niki saking Imam Muslim hadis dari Aisyah. Yang meriwayatkan Imam Muslim. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Salat sunah cuma 2 rakaat salat sunah fajar. Itu pahalanya melebihi dunia dan isinya. Masya Allah. Lah salat sunah fajar niki nggih 2 rakaat Bapak Ibu. Maksud saya 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat sunnah fajar itu sebelum andan subuh. Dulu bilan bil robah itu kan andannya 2 kali pak. Jenengan yen mausten bulughul maram, andan subuh itu tidak pakai as-sholatu khairu minan naum. As-sholatu khairu minan naum ini dipakai sebelum azan subuh. Jadi azannya 2 kali. Tapi kan sekarang biasanya cuma 1 kali ketika subuh pakai as-shalatu khairum minanahum. Niku mungkin miturut kula mungkin niki yae kok. Sing azan anyel, loro karo siji padha ratangine. Guathoke siji pisan nganggo as-shalatu khairum minanahum. Wong sak durunge ngono dikek asolatu khairu minan naume yo ratangi kok. Ten duratun nasike niku lucu Pak. Andan subuh niku menungso karo setan niku tangine malah sak setane sik. Ten duratun nasihin Begitu setan tangi, jodet, menungso sing turunu kupengi duyui. Yes, perlu nih ben ora krungu, adzan subuh. Mula mang titeni bu sing ratau sholat jamaah subuh nih, kalau kupingnya pesing. Sebab isine uyuh nih, uyuhi setan. Lah, ada yang berpendapat sholat fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Dados bar adzan rampung subuh terus sholat sunnah rong rakaat itu ada yang mengatakan sholat sunnah fajar. Lah sing penting yen kula ngenten kok Bu. Sak durunge adzan subuh tangi ya sholat, mengke terus adzan subuh sholat meneh pun wonten mawon. Mau sholat sunnah fajar, sunat qobliyah wis monggo. Allah itu maha tahu tentang segala-galanya, niat baik kita. Niki. Mila tembriki dipun terangaken rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunah 2 rakaat fajar itu pahalanya melebihi dunia dan seisinya. Awake dhewe nyambut gawe Bapak Ibu esok awan sore bengi ngantek sak matine niku yen dikumpulke rasa enek kuku irengi kesenangan dunia. Tetapi dengan sholat sunnah yang 2 rakaat ini saja, masya Allah, pahalanya luar biasa. Tapi nggih susah kok Bu, aja meneh kok sholat qobliyah subuh. Sholat subuh jamaah niku men abot, abot. Ten pundi nggen masjid apik niku kathah. Ning manggule inggen masjid kebak jamaah susah. Subuhan niku rada iso kebak niku yen subuh pas poso niku. Niku niate ora subuhan, intine sahur sambene subuhan. Niku. Umpamane sahur ora enek niku ya ora subuhan. Nah, ngonten niku. Jadi memang subuh itu masalah dan Allah insyaallah juga paham. Mula subuh kaya ireng rakaat wae rasa akeh-akeh. Oh niku mengki anger dikeki sak monten nggih ngeblak kok. Saya pernah kok Pak ziarah ten Sunan Ampel. Kula mandek di salah satu masjid besar sekali. Mandi itu sebelum subuh. Mandi keramas bareng-bareng terus salat waktu manjing subuh azan. Yang azan tua sekali. Allah dintul-dintul niku akbar mandek watuk uhu bacutke melih Allah niku asline takmire karepe asline ngoten mateni wong niku karepe niku mateni nganggo adzan pun lama setelah selesai salat komat melih bareng komat metu gledak-gledak-gledak imamnya rawuh di situ dari tempat azan. Kula ngrungokke kok suarane karo sing azan ku padha. Bar niku salat rampung, kita masih nunggu kebetulan masjid itu depannya jual sarapan banyak. Tanglet yai kalau wae ingkang azan. Nggih. Saya melihatnya masjid yang besar itu tadi kebake jamaah niku amarga rombongan kula ziarah. Artinya orang yang asli situ sedikit sekali. Masya Allah. Padahal ketika sebelum subuh kita sholat sunnah 2 rakaat, kata Rasulullah, pahalanya melebihi kebaikan dunia dan isinya. Masya Allah. Cuman permasalahannya ngenten lho Bapak Ibu. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita niku ra ketok. Lah ten mriku niku le. Permasalahane ten mriku. Seperti tadi malam saya ceramah di Kalioso. Pas ceramah snack metu. Wah, untel kuaco balu. Wes. Saya tidak didengarkan. Sibuk snack. Sebabe napa? Piye mbak ibu mboten ngerti ganjarane wong pengajian niku piye? Lah, Allah juga enggak nunjukkan ganjaran ki rasane legi, po pahit, po gurih, gedene sepiro ra ketok. Ning yen snack ketok. Tur rasane enek. Lemah sithik, ketinggalan mrento. Mula begitu snack metu wis. Masyaallah. Termasuk orang yang tidak tahu pahalanya dunia dan seisinya menika mula lak nyepelekke wae karo subuh niku. Mila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo lah. Kula panjenengan sami minimal yen mboten saged utawi mboten wonten sing gugah tuku jam beker disetel jam 4 napa setengah 4. Kayak kengen tempat tidur. Nengin wong sing dablek pas muni kering ya dipateni ya. Dablek ini udah sih mau nyetel tok. Yang nyetel tok ini karo Gusti Allah ya ditung ganjaran. Sebab niat jamaah subuh pun ngonten mawon. Ya Allah ngeri. Niki melih Bapak Ibu. Masya Allah niki luar biasa melih. Man sholong isafi jamaatin faka annama komanis hulel. Masya Allah. Barang siapa yang sholat ngisak berjamaah, ibaratnya dia sholat sunnah setengah malam atau 12 jam. Ya Allah. Sholat ngisak jamaah tok lho Pak Bu, niku mbuh khusuk mbuh ora. Niku ganjarane padha karo jenengan sholat sunnah 12 jam. Masya Allah. Luar biasa niki. Mila ibu bapak, yen iso niku sholat maghrib jamaah ten masjid. Mengke ampun kundur. Sebab antara maghrib dan ngisak itu waktunya pendek. Mula perlu TPA niku badha isak khusus ibu-ibu. Badha maghrib khusus ibu-ibu. Mengke teko ngisak pun. Mengke anggere jenengan amit nyun sewu, Bu. Maghrib kundur. Terus nyetel TV. Niku mengke 12 bar maghrib niku sinetrone api-api. Saestu bar maghrib jenengan nyetel jek Cinta Sari niku apik tentang rumah tangga. Mengke anjen ngisak niku posisine tesih main sinetron niku. Mengke ngisak rampung Tendangan Si Madun. Wah niku pun masyaallah. Wah Tendangan Si Madun niku apik banget lho Pak. Nendange iso karo jungkel-jungkel ngoten kok. Ora luar biasa. Niku cah cilik-cilik seneng Pak. Niku ten MNCTV. Tendangan Si Madun. Wah, masya Allah. Itu kalau sudah itu Bu, setan itu wah. Kurung wandan kose, mungkin jangan nonton sinetron terus umah mana batal. Wudune, niku mengenteni sinetron pas sponsor. Sponsor juantal wudu langsung sholat. Sak durunge sholat pesen karo putune banter no sithe. Niku pun mengke kalih ya iso sholat ya iso ngrungokke. Ini. Maka kalau jenengan membaca karangan buku Dr. Nasution, termasuk gerakan-gerakan Zionisme untuk menghancurkan akhlak-akhlak kita itu lewat televisi. Lewat televisi. Saat niki televisi, wah masya Allah Bu, jenengan ora arep nonton porno enek. Jenengan mau tidak lihat apa saja ada. Jenengan anggere nonton esok dahsyat niko. Wah, masya Allah. Sing jenenge iwak peyek. Niku sak bendina mbuh radio, mbuh TV weh nek. Iwak peyek, sego jagung. Lha niku masya Allah. Ngeri. Ter jogete lak ngonten niko. Jogete seperti itu. Ya Allah. Jenengan arep nonton lah mah masya Allah Bu pengajian jret pengajian esok niku promosi selingan selingan ini randinah kok Napa mboten lucu to iki pengajian sponsore niku ra genah dengan terbuka aurat macam-macam. Jadi wis lah masyaallah. Terus esok niku gayeng. Jupe kaliyah Dewi Persik geger melih. Esok niki wau. Wah, wis geger neh mbuh niku pripun critane. Padahal dulu sudah damai. Ini geger melih ta. Pun. Niku payu. Payu. Lah lajeng yang kedua, wa man shalah subuh fi jama'atin faka'anna ma shallallahu lahu. Sapa wonge sing salat jamaah subuh dia seperti sholat sunnah semalam suntuk. Masya Allah. Hadis ingkang ngriwayataken Bukhari babu sholat. Barang siapa yang sholat jamaah subuh itu pahalanya seperti sholat sunnah semalam suntuk. Ono penten ceritane awake dhewe sewengi sholat sunnah. Wong kaya kula ngadeg tok. Setengah jame misu-misuwe sakpole kok ngantek kuapok-kapok tenan kok mang bayangke salat tok kapok. Ngadege suwe tenan niku. Ya Allah. Lah ini diperuntukkan bagi kula panjenengan sami sing gelem jamaah kados ngantun menika. Niki lho Pak, urusan karo Gusti Allah iku enake kaya ngantun. Insyaallah. Malah niki wonten ibu bapak wonten salah satunggalipun hadis ingkang riwayataken Imam Muslim wonten kitab As-Shalah dipun terangaken bismillahirrahmanirrahim saking Aus bin Aus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan man iktasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa batakara wa na wa dana wastama'a wa angsota kana lahu bikuli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Masya Allah. Sapa wong ini gampangane sing adus kramas ngresiki awak adus kramas mangkat sholat Jumat ketika ada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Niku langsung jerantal waduh sik kramas resik dheweke lungguh ning sop sing sik dhewe mendengarkan khotib khotbah dan diam. Masya Allah. Kata Rasulullah, setiap langkah dia berangkat ke masjid itu dinilai pahala satu tahun. Niki ngendikane Kanjeng Nabi hadisipun sokeh saking Imam Muslim. Jadi sak langkah niku dianggap ibadah satu tahun. Sing kramas adus resik ngrungokke khotbahe khotib. Kok gampil nggih Pak, jangan bilang mudah. Kula sering matur anggere jumatan nika sing melek mung khotibe tok. Nggih, khotibe tok. Makmume nika mang tonton nak ongap, ngom dungkluk. Mengke khotibe suatu saat mboten entuk tugas khotbah dadi makmum, ya turu padha wae. Sing melek niku lak sing ngomong. Jadi itu jangan dianggap mudah. Mila sebagian mufasirin ngendika, Pak, yang menjadikan nilai pahala itu ketika khotib belum khotbah jenengan pun ten masjid. Ning angger khotib pun khotbah jenengan lagi teko ten masjid, jumatane jenengan sah, mung gugurke wajib tapi tidak mendapat pahala. Lah ternyata amit nyun sewu yen jumatan nika masjid iso kebak niku biasane yen khotib wis khotbah. Ten mriku niku. Ada lho Bu, masjid niku dititeni, saya pernah mendapat tugas khotib di salah satu masjid. Niku angger teko itu jam setengah satu kurang seperempat niku lagi kebak. Sebab piyambakipun ben pun niteni Khotbah niku rampungnya jam setengah satu. Mula setengah satu kurang seperempat niku gruduk. Kula ndelalah duwe watak rada anyel. Jam 12:15 kula rampung. Wah pelayon Pak. Gruduk. Bar sekolah kok cepet men to ya khotibe. Nah, sebagian mufasirin berpendapat seperti itu. Mula sholat duhur petang rekaat. Lak ngonten to, Bu? Didadekke sholat Jumat rong rekaat, sing rong rekaat niki diganti khotbah. Lah yen khotbah ra rungokke padha karo kan duhur mung rong rekaat to niku ibarate. Masya Allah. Mula mriki Nabi ngendika, sadurunge subuh, sadurunge Jumatan, kowe grujuk, kramas, mandi sing resik, terus kowe mangkat ngrungokke wa angsatu lan menenggatekne. Pahalamu kuwi nalikane kowe mlaku sak langkah kaki itu dihitung ibadah satu tahun. Masya Allah. Napa mleh sing gelem engklek. Wah, niku gue anjarane sapole. Tapi nggih amit nyun sewu Bapak Ibu. Seperti ini yang ditawarkan Allah Rasulnya ngenten niki nggih, mboten pati payu kok. Saya sering mengatakan, Gusti Allah niku promosi swarga entek-entekan, sing seneng nyatane ya sithik. Medeni bab neraka nyatane sing wedi ya sithik. Pun niku mawon. Kuncine kelakuane manungsa ing wonten niku. Wah, dikei promosi swarga glocah, swarga isine kaya ngene, tokone rasa nganggo duit, melarat wis iso mlebu. Pun nyatane sing melarat emoh sing sugih ya emoh. Pun glocah neraka kuwi isine kaya ngene, regane larang, malah payu. Payu. Sing jenenge whisky brandy, Pak. Niku botole cilik, regane larang. Payu kok. Tur marai mumet mukok ngeblak. Payu. Ha kan mendingan ten Al Hidayah mriki. Nggih to. Wis arem-arem pake napa? Sus kering pake nogosari wis nyeblungi 1000 tok e kena. Orang nyeblungi mung kotak diusung tok diangkat tok kricik ngono ae ya. Niku ya kena mung go etok-etok. Niku kena ter ora mendemi halalan thayyiban. Nyatane nggih beda kok larang karo sing mendem-mendemi niku masyaallah. Yang terakhir Bapak Ibu yang kami sampaikan niki nggih hamalane sederhana tapi hasilnya masyaallah. Man syahidal janazata hatta yusolli falahu qirat. Masyaallah. Sapa wonge sing ngerti jenazah lan dheweke nyolatke maka mendapat pahala satu gunung kirat. Nyolatke jenazah niku guanjarane sak gunung, Pak. Maca padahal salate gampang banget. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar ndongake, Allahu Akbar ndongake neh. Sebagian ulama berpendapat Allahu Akbar terakhir meneng ra ndongake langsung salam. Kena Allahu Akbar alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar Allahumma aghfir lahu. Allahu Akbar salam kena. Takbir ketiga keempat doa juga boleh. Mengono tok tanpa rukuk tanpa sujud. Niku ganjarane sak gunung. Masya Allah. Lah, yang terjadi kesalahan kita Bapak Ibu, budayane awake dhilak mboten wonten. Anggere nek wong mati ora nyolati. Lak ngonten to, Bu? Kata-katae seragam ngau klambi ireng, kerudung ireng, sepatu ireng. Terus mengke nggawa amplop dilebokke nggen kotak plung. Terus mengke sedulure ahli mayite ngendika, "Sepindah niki mawon nggih, Mbak Yu." Lak ngonten to, Bu? Lah terus liyane ora entuk mati. Jadi sepindah niki mawon lah liyane kon urip terus to niku. Niku mengke mbok entuk amplop pira sing mati niku ora mudeng kok. Wong niku sing ndudah sing urip. Mengke dulure anak-anak ya mung nangis sing guguk nonton. Nggih kudune nangis wong entuk lemah sepatok kok. Ngeran nangis kan nggih. Elek banget niku. Wong ditinggali selepan ora nangis kan nggih waku. Nek kajaba sing ora nangis to Kang. Wah, ora ninggali apa-apa ae tangisi ngene. Niku anak keranjingan niku. Ora tinggali apa-apa ae tangisi. Yang penting itu sholat. Bahkan Nabi ngendika wong mati disolatke 40 orang, dosanya akan terampuni. Masya Allah. Lah kula gumun kiai-kiai sing sedo niku sing nyolati wuh keh banget bareng jamaah ana sing nyalati lak nganyel keto niku. Malah jamaah niku sing perlu didongake. Wong kiai-kiai sing ndongake wong akeh. Malah jamaah niku ditinggali mung lah kaya idit sewu tok. Ngamplopi wong mati niku ora keto Pak, mboten dijenengi ya. Dadi makai kosongan ngoten niku ya sah-sah mawon. Mangkai tulisan Anda belum beruntung, cobalah sekali lagi. Masih rung untung adine kon mati nganyel keton. Sekarang kita sudah tahu dalilnya menika riwayat saking Imam Muslim dipraktekan. Nggih Bu nggih. Kalau di daerah Jombang di dekat pondok pesantren Al Anwar itu Pak. Niku kalau ada tetangga yang meninggal, ibu-ibu itu datang. Mboten sah Jombang lah mriki wono sobo blimbing. Blimbing itu. Jadi Mojolaban ke timur itu, pondok Imam Suhodo itu. Itu kalau ibu-ibu jamaah, kalau ibu-ibu layat bawa rukuh, mangke nyolake mulih, nyolake mulih, nyolake mulih ngonten. Tapi nek awake dhewe mboten. Pake edit 1000 bantere 10000 lungguh ten mriku sak rampunge blas ra nek sing nyolake. Insyaallah. Ngarepe kei lilin dune kei teplok jadi ben padang terus mengke mayit dilebokke terbelo nggo mlaku disaponi srek srek srek srek srek srek mlakune ben lancar. Itu ndak ada aturannya. Malah enek wong mati mang salatke lah niki masyaallah dipun terangaken waman syahidaha hatta tatfanakana lahu kirat kiratani. Sopo sing gelem ngeterke teko kuburan rong gunung. Tapi bagi ibu-ibu afdolnya tidak usah sampai kuburan, cukup sampai di rumah. Yang bapak-bapak sampai kuburan niku mengke diberi pahala oleh Allah dua gunung. Niki janjane amalan sing penak Pak, enteng. Wong jenengan layat teko kuburan randipit montor cepak ibis kok. Cepak ibis. Jero bis dikeki aku akeki roti kok. Mung kon numpak mengke doa dikubur itu sudah selesai. Penak jane. Ini amalan yang tidak berat. Ning nyatane nggih niku wau sak enteng-entenge amalan niku terkadang tidak semua orang suka. Seberat-beratnya bukan amalan, terkadang awake dhewe lebih suka. Lah ten mriki niki. Lah itulah Bapak Ibu yang kami sampaikan tentang beberapa amalan-amalan yang ringan sekali tapi pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan bisa manfaat maslahah fidini wadunya wal akhirat. Mekaten ingkang saged kula aturaken mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah majelis kita tutup dengan bacaan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi umanzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qari'un wa mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Romo Kiai Haji Agung Suwada. Sampai ketemu Senin depan insyaallah bersama Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad. Kita tutup seperti biasa dengan membaca doa penutup majlis. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba tazilu kulla hawba fastur lana al-arati wa amin ra'ati waqfir li walidina Rabbi umudina wa ali wa ikhwani wa sair al-hilani wa kulli di mahabba والمسلمين أجمع من الرب اسما فضلا وجودا منا لبك للمصطفى الرسول نهضى بكل رسول صلى وسلم ربي وعليه وصحبه دادا والحمد لله في البدء والتناهي. Terima kasih walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.